والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الكرام، أعزني وأعزكم الله، insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu masalah alaqatu al-malaikah bil basar, kaitan malaikat dengan manusia ini. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, kita mengenal bagaimanakah sedikit tentang malaikat. Rasulullah menyebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat itu memiliki akal, memiliki rupa yang baik. Malaikat itu memiliki sayap-sayap. Ada memiliki sayap 2-2, 3-3, 4-4. Dan Jibril sendiri memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Kemudian juga malaikat itu jumlahnya sangatlah banyak, lebih banyak daripada manusia. Dan di alam malaikat mereka bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi adalah malaikat Jibril. Selanjutnya juga malaikat diberikan kemampuan untuk menjelmakan diri seperti manusia. Pernah datang Jibril kepada Maryam, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsalalahu basaran sawiya. Kami utus ruhana Jibril kepada Maryam, fatamatsalalaha basaran sawiya, menjelmakan diri seperti manusia dalam bentuk yang sempurna. Demikian pula juga malaikat pernah mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Muhammad dalam bentuk menjelma menjadi manusia. Nabi kita pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli dan juga dalam bentuk jelmaan menjadi manusia. Seperti yang disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab, "Ittala 'alaina rajulun syadid bayadus thiyab, syadidus sawati syar." Pakainya putih, rambutnya hitam. Demikian pula juga jin-jin, iblis diberikan kemampuan untuk menjelmakan diri seperti manusia. Bisa menjelma menjadi ular atau yang lainnya. Hanya manusia yang tidak diberikan kemampuan untuk bisa menjelma. Kita mungkin pengen jadi macan, tidak bisa. Kita pengen jadi ular, tidak bisa. Kecuali orang-orang yang memiliki ilmu hitam berhubungan dengan jin-jin, mungkin didapatkan manusia menjelma binatang-binatang. Ikhwani a'azani wa'azakumullah. Kemudian hubungan itu dari awal kelahiran atau dari awal penciptaan manusia sudah ada hubungan. Tatkala kita di rahim ibu kita masing-masing, siapa yang meniupkan ruh kepada kita? Yaitu malaikat. Ketika lahir dijaga oleh malaikat. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah. Ada penjaga-penjaga dari arah depan, belakang, yahfazunahu min amrillah, menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setiap kita ada pengawas. Dua malaikat. Tatkala kita mau meninggal dunia, siapa yang mengambil ruh kita? Malaikat juga. Tatkala di alam kubur kita datang, pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Ketika kita mati dibangkitkan, malaikat meniup sangkakala sehingga manusia seluruhnya hidup. Tatkala kita masuk, kalau dimasukkan seorang ke neraka, malaikat lagi berjumpa dengan malaikat. Kemudian ketika masuk surga, berjumpa lagi dengan malaikat. Inilah alaqah, hubungan malaikat dengan manusia ini. Dan hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Selanjutnya ada malaikat-malaikat yang mendatangi tempat-tempat ketaatan. Kita baca Al-Quran Karim, datang malaikat. Kita majelis taklim seperti ini, datang malaikat. Kita salat berjamaah, datang malaikat. Kita salat subuh, salat asar, datang malaikat. Salat jumat, datang malaikat. Jihad, datang malaikat. Itu tempat-tempat yang datangnya oleh para malaikat. Dan di sana ada tempat-tempat yang dijauhi oleh para malaikat. Di antaranya rumah-rumah yang ada anjingnya. Siapa yang punya anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke rumahnya. Demikian pula rumah-rumah yang ada gambar-gambar makhluk hidup, malaikat tidak akan masuk. Innal malaikata la yadkhulu baitan fihi kalbun wa fihi suar. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjingnya. Demikian pula juga ada gambar-gambar makhluk hidup. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang Jibril, tetapi enggak mau masuk ke rumah. Nabi heran, kenapa ini? Ternyata di bawah ranjangnya ada anak anjing, sehingga malaikat enggak mau masuk. Selanjutnya, yang enggak dimasuki rumah-rumah yang ada patung-patungnya, ada berhala-berhalanya, tidak dimasuki. Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamatsil aw tasawir. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah-rumah yang ada patung-patungnya, demikian pula yang ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Jadi ada tempat-tempat yang didatangi oleh malaikat, ada tempat-tempat yang dijauhi oleh malaikat. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah, malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah, yang diciptakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak seperti kita, kalau kita diperintahkan ibadah kepada Allah, tetapi ada di antara manusia yang taat, ada yang tidak taat. Kalau malaikat seluruhnya diciptakan dalam keadaan ketaatan, menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Wa man indahu lastakbiruna an ibadatihi wa lastahsirun. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang menyembah Allah tidak menyombongkan diri dan tidak pernah mengalami letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, terus bertasbih siang dan malam, tidak berhenti-henti. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, layak sunnah ma'amr Allah. Dan malaikat-malaikat itu tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melaksanakan perintah-perintahnya, tidak pernah bermaksiat, dan juga apa saja yang diperintahkan Allah melaksanakannya. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendahului Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa bi amrihi ya'malun. Tidak pernah mendahului Allah, tidak pernah bermaksud kepada Allah, ya, tidak pernah bermaksud kepada Allah. Tidak pernah, ya, demikian keadaan para malaikat. Mereka melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada malaikat-malaikat dijelaskan dalam Al-Qur'an Karim yang menyangga arsy Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmiluna arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Ada malaikat-malaikat yang menyangga arsy Allah Subhanahu wa taala, dan sekeliling arsy ada malaikat-malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan juga memintakan ampunan untuk penduduk di dunia ini. Ada yang mikul arsy. Dan nanti pada yaumil kiamah, kalau sekarang yang menyangga arsy ada 4 malaikat, nanti kalau datang hari kiamat ada 8 malaikat. Bagaimana dalilnya? Disebutkan dalam surah Al-Haqqah, yauma idzin samaniyah, ada 8. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah, yang menyangga arsy Allah pada saat itu hari kiamat ada 8 malaikat. Kemudian ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengatur alam ini. Wan naziati gharqa wan nasitati nasta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dan demi malaikat yang turun dengan kencang, demi malaikat yang mendahului dengan cepat. Fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mengatur alam ini. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada malaikat yang menjaga gunung-gunung. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disambut dengan baik oleh orang-orang Taif. Beliau mendapatkan orang-orang Mekah dalam keadaan tidak menerima dakwah, maka beliau mencoba datang ke Taif, barangkali di sana disambut. Beliau datang ke sana, tetapi apa sambutannya? Anak-anak kecil, para budak-budak disuruh melempari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu ada Zaid bin Harithah yang menjaga beliau sampai berdarah-darah. Akhirnya Nabi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Jibril mengatakan, "Innallaha qad sami'a qaula qaumika wa ma radduka 'alaika." Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaum. "Qad ba'atha 'alaika malakal jibal." Sekarang ini Allah mengutus kamu malaikat gunung-gunung. "Kita murahu bima syi'ta," untuk kamu memerintahkan apa saja yang kamu kehendaki. Silakan. Maka datanglah malaikat-malaikat gunung dan bertanya kepada Nabi kita, "Apa yang kamu inginkan?" Setelah salam, menanyakan, "Apa yang kamu inginkan?" "Kalau ingin gunung ini aku ya lemparkan ke orang Taif, akan dilaksanakan." Jadi dari hadis ini, di sana ada malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung. Ada malaikat-malaikat yang mengatur hujan, Mikail. Ada malaikat, sudah kita sebutkan, malaikat janin. Kemudian malaikatul maut yang menjaga manusia, menjaga neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nama-nama, sebagian nama-nama yang kita ketahui. Kemudian sebagian tugas-tugas mereka. Kemudian permasalahan selanjutnya, antara manusia dengan malaikat ini, mana yang lebih mulia? Orang-orang yang soleh, beramal, yang soleh dan beriman dengan malaikat, mana yang lebih mulia? Kita mengetahui dalam ayat, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang beriman, beramal soleh itu di mana? Di dalam surga dikatakan ulaika hum khairul bariyah. Di dia, mereka ini sebaik-baik makhluk. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang-orang yang soleh itu lebih mulia dari malaikat. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua mengatakan malaikat lebih utama daripada manusia. Dan pendapat yang ketiga, bahwa malaikat untuk sekarang ini lebih mulia dari manusia. Dan nanti kalau sudah hari kiamat, orang-orang yang beriman dimasukkan surga, baru di sana malaikat ini, manusia-manusia lebih mulia daripada para malaikat. Di antara dalil-dalil yang digunakan orang yang mengatakan malaikat manusia lebih mulia dari malaikat, di antaranya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Adam diajarkan nama-nama sampai malaikat enggak mengerti. Malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Ini dalil-dalil kalau begitu manusia lebih mulia dari malaikat. Pendapat kedua, malaikat lebih mulia dari manusia. Kalau dikatakan Allah menciptakan dengan tangan, berarti lebih mulia dari malaikat. Mereka membantah, tidak benar. Kalau begitu tentunya Nabi Muhammad dengan Nabi Adam lebih mulia mana? Lebih mulia Nabi Adam. Kalau dalilnya Allah menciptakan dengan tangannya, padahal Nabi Muhammad dengan Nabi Adam lebih mulia Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad diciptakan melalui setetes air mani, bukan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau malaikat mengetahui nama-nama, malaikat enggak mengerti. Seperti itu tidak bisa menunjukkan keutamaan. Seperti halnya apa? Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir mengetahui ini, mengetahui itu, sementara Nabi Musa enggak mengerti. Dan ini tidak menjadikan dalil, tidak bisa dijadikan dalil kalau begitu Khidir lebih utama daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memiliki ilmu, Nabi Khidir memiliki ilmu, dan ilmunya sendiri-sendiri, dan ilmunya Nabi Musa lebih tinggi. Tetapi di saat itu enggak mengerti, sehingga tidak bisa dijadikan dalil kalau Nabi Adam mengetahui nama-nama, malaikat enggak mengerti, kalau begitu malaikat kedudukannya di bawahnya Nabi Adam. Demikian pula kalau sujud katanya lebih utama, juga bukan dalil. Kenapa? Karena Nabi Yusuf pernah bapaknya sujud kepada Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan bukan sebagai dalil bahwa Nabi Yakub lebih rendah daripada Nabi Yusuf. Ini pendapat yang mantakan. Pendapat yang kedua, bahwa malaikat lebih afdal. Kalau manusia yang beriman, beramal soleh, itu sebaik-baik makhluk, tentunya malaikat lebih dari itu, karena enggak pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Ya. Dalil yang lain kalau malaikat lebih utama, ketika Nabi Adam alaihissalam di surga dibisik-bisiki oleh iblis. Apa kata iblis? Manaha kuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu tidaklah melarang kamu dari mendekati pohon khuldi ini, melainkan agar supaya kamu tidak menjadi malaikat. Nah, kalau begitu bisa dipahami kalau begitu malaikat lebih tinggi. Ya. Kemudian juga para anbiya disuruh mengatakan, wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku enggak memiliki perbendaharaan dari Allah, tidak mengetahui yang gaib, dan aku ini bukan malaikat. Karena kaumnya mengatakan, kenapa nabi itu bukan dari kalangan malaikat? Baik, ini pendapat yang kedua yang lebih mengedepankan bahwa malaikat lebih afdol daripada manusia. Tadi yang pertama mengatakan manusia lebih afdol daripada malaikat. Yang kedua, malaikat lebih afdol daripada manusia. Adapun yang ketiga, pendapat yang mengatakan untuk sekarang ini bahwa malaikat lebih afdol daripada manusia. Akan tapi nanti kalau sudah masuk surga berubah, manusia-manusia lebih afdol daripada malaikat. Adapun ayat ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Bariyah itu dari makhluk-makhluk yang diciptakan dari tanah. Jadi di dunia ini banyak manusia, dan yang beramal, beriman itu sebaik-baik dari semua yang diciptakan dari tanah-tanah ini. Ikhwani a'azani wa azakumullah, selanjutnya setelah kita mengetahui hubungan manusia dengan malaikat, selanjutnya kita akan melanjutkan apa sekarang hubungannya manusia dengan iblis dan bala tentaranya. Ternyata punya hubungan, tetapi hubungan bukan hubungan yang baik, hubungan yang jelek. Allah mengatakan ketika mengusir Adam dan juga iblis, kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kalian semuanya dari surga ini. Sebagian musuh sebagian yang lain. Dan ketika iblis laknatullah alaih diusir dari surga, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan. Qala anzirni ila yaumil ba'tsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat nanti. Maka dijawab, qala innaka minal munzirin. Kamu ditangguhkan sampai nanti hari kiamat, sehingga umur iblis sangatlah panjang. Kemudian iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau menghukum aku tersesat, maka benar-benar kami akan menyesatkan mereka, Adam dan keturunannya, dari siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, belakang mereka, samping kanan, samping kiri. Kemudian engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia itu dalam keadaan bersyukur. Maka Allah mengatakan, qala khruj minha madmuman madhura. Keluarlah kamu iblis dalam keadaan terhina dan terusir. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Siapa yang mengikuti kamu nanti akan dipenuhi jahanam itu dari kalangan jin-jin dan juga kalangan manusia. Jadi hubungan kita dengan iblis bukan hubungan yang baik. Tetapi iblis ini bukan diam. Sudahlah kita berhenti permusuhan dengan manusia. Enggak begitu. Terus iblis ini menggoda manusia, menyeret manusia bagaimana nanti untuk menjadi teman-temannya di neraka nanti. Sehingga Allah mengatakan, inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Inna ma yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mengajak hizbnya, kelompoknya, menuju neraka yang menyala-nyala. Ikhwani a'azani wa azakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan tentang tahapan-tahapan menggoda manusia. Ada 6. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna arsalna syayatina al-kafirina ta'uzzum azza." Sesungguhnya kami mengirim setan-setan kepada orang-orang kufar untuk menghasung mereka berbuat maksiat. Yang pertama, bagaimanakah manusia ini berbuat kesyirikan? Kalau manusia sudah syirik, sudah, setan akan senang sekali. Karena apa? Bakal masuk neraka kekal dalamnya, menjadi teman-teman iblis. Iblis nanti terakhir akan masuk neraka. Begitu bisa berhasil menggoda manusia, bisa syirik, sangat-sangat senang. Nanti akan menjadi temannya kekal dalam neraka. Kalau Allah mengatakan orang yang musyrik itu masuk neraka kekal dalamnya. Innal ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin masuk neraka kekal dalamnya. Kemudian yang kedua, kalau manusia enggak mau syirik. Dia tahu ini syirik, menghindar dari perbuatan yang syirik. Maka iblis menuju marhalah yang kedua, yaitu membuat manusia bagaimana berbuat bid'ah-bid'ah. Dan ternyata bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena dengan bid'ah akan rancu agama ini. Agama yang benar tidak akan tampak. Kalau seorang beribadah dari awal ada bid'ahnya, orang akan bingung, dikira bagian dari agama. Kalau di masyarakat kita, kita mendapati sebelum azan ada doa-doa, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ya. Selesai azan, ada puji-pujian. Mau sholat, ada niat dengan jelas. Nawa itu, ya. Kemudian selesai sholat, ada zikir bersama. Habis zikir, ada salawat, kemudian salaman bersama. Sekian banyak bid'ah-bid'ah. Seperti ini disukai oleh iblis, sehingga manusia itu enggak jelas mana agama yang benar. Kalau manusia sudah enggak mau syirik, bid'ah juga enggak mau, dia ahlu sunnah, ahlu tauhid, ahlu sunnah, maka selanjutnya manusia akan digoda untuk berbuat perbuatan dosa-dosa besar. Mungkin diseret dalam perbuatan zina, mungkin perbuatan liwat, mungkin mencuri, mungkin minum khamar, Jadi tidak dibiarkan oleh si iblis ini. Kalau enggak mau syirik, ya kebid'ahan. Kalau enggak mau, ya cobalah digoda dengan kemaksiatan. Jadi berupaya terus, bukan diam. Wah ini kok susah, ditinggalkan tidak, terus didatangi oleh iblis. Kalau manusia tidak mau, dosa-dosa besar akan digoda dengan dosa-dosa kecil. Mungkin dia melihat perempuan, mungkin dia mengandai-andai, ya, mungkin dia pernah memegang, mungkin dia pernah berjalan bersama. Ya seperti ini digolongkan oleh Nabi kita dosa-dosa kecil. Kemudian kalau tidak bisa lagi, dia ini masya Allah orangnya multazim, ahlu sunnah, ahlu tauhid, tidak mau dosa besar, tidak mau dosa kecil, orangnya baik sekali. Si iblis bukan diam, terus berusaha. Yang kelima, bagaimanakah manusia itu tersibukkan dengan perkara yang mubah. Mungkin seorang melamun, ya melamun ini dosa atau tidak? Tidak dosa, mungkin dia melamun di rumahnya. Tetapi bagaimana? Waktunya akan habis. Manusia itu di dunia ini untuk beramal. Kalau dia beramal, akan semakin meningkatkan derajatnya di surga. Mungkin si iblis, wah sudahlah dia ini gak mau syirik, gak mau bid'ah, gak mau dosa besar, gak mau dosa kecil. Sudahlah disibukkan dengan perkara mubah. Ya sepertinya manusia itu bisa naik surga yang tinggi kalau dia ini tahu waktu. Ya sudahlah, kalau masuk surga silakan. Tapi ya jangan tinggi-tinggi aja, yang rendah saja. Begitu ya. Karena bagaimana waktunya dibikin sedikit, waktunya dibikin tersibukkan perkara mubah, sehingga harus kita pandai-pandai memanfaatkan waktu. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Allah bersumpah dengan pentingnya salah waktu. Nabi kita juga mengingatkan manusia dari pentingnya waktu. Nikmatan maghdunun fihi ma kasab minan nas, as-sihhatu wal farah. Dan juga waktu kita ini akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. La tazul qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yas'alan arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sambil ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an umrihi fi ma'nah, tentang umurnya untuk apa dimanfaatkan. Jadi hendaknya kita berusaha, jangan dibiarkan. Kalau para ulama waktunya terus dijadikan bernilai ibadah. Tidurnya ya diusahakan dengan berwudu supaya nilainya ibadah. Kalau mungkin makan juga demikian. Ketika berjalan bukan sambil nganggur sambil melamun, tidak. Syekh Utsaimin misalnya, beliau ke masjid ini 1 kilo. Kalau beliau berjalan bukannya sambil diam, sambil berzikir. Dia terus waktunya digunakan bermanfaat. Tidak ada waktu sedetik pun sia-sia. Terus bermanfaatnya nantinya meningkatkan derajat kita di surga. Maka perlu waspada bahwa si iblis, kalau orang itu gak mau syirik, gak mau bid'ah, gak mau dosa besar, dosa kecil, waktunya dibikin bagaimana terbuang sia-sia. Kemudian yang keenam, digoda manusia lebih mengutamakan perkara yang mafdul dari perkara yang afdal. Kalau ada dua perkara, di sini ada yang afdal, ada yang lebih di bawahnya, maka hendaknya kita memilih yang lebih afdal daripada yang di bawahnya. Ya. Ikhwani a'azani wa azakumullah. Ini tahapan-tahapan di dalam menggoda manusia. Selanjutnya, cara-cara yang digunakan oleh iblis dan bala tentaranya menggoda manusia. Di antara caranya yaitu menghias-hiasi perbuatan yang jelek. Qala fabima aghwaytani, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna fil ardi wal aghwiyanna majma'in wa rabbu. Karena engkau telah menghukum aku sesat, maka la uzayyinannahum fil ard, aku hiasi manusia ini. Jadi perbuatan yang jelek, perbuatan yang syirik, yang bid'ah, maksiat, dihias-hiasi dengan perbuatan, dengan keindahan. Seperti Nabi Adam alaihissalam, di surga ada satu pohon. Ya Nabi Adam diingatkan jangan mendekati pohon ini, tetapi sama iblis dinamai dengan syajarati al-khuld, pohon kekekalan. Bukan pohon maksiat, Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld. Demikian bisikannya. Orang-orang yang berbuat kesyirikan mendatangi kuburan para wali-wali dihias-hiasi, itu bukan syirik. Tetapi ini cinta kepada orang yang soleh. Kalau Wahabiyun benci, enggak hormat dengan orang yang soleh. Sementara kita ini datang ke kuburan para wali, ini cinta kepada aulia, cinta kepada para wali-wali. Demikian dihias-hiasi oleh iblis sehingga mereka merasa tidak salah, tidak berdosa. Kemudian para dukun-dukun, kalau di dalam bahasa kita dihias-hiasi, bukan dukun tetapi orang pintar. Riba, makan harta dengan riba, bukan namanya riba tetapi ini bunga, ya. Bunga bukan riba. Ya, tambahan dari riba. Riba dirubah dengan bagi hasil, bukan riba itu bagi hasil. Orang kan kabur, oh ya bagi hasil bukan riba. Ya. Kemudian musik-musik yang haram dikatakan ini musik-musik Islami. Ya. Sinetron-sinetron yang itu haram dikatakan sinetron Islami. Pacaran juga demikian. Ya. Ada pacaran Islami, begitu betul? Ya, enggak ada. Pacaran itu haram kok dirubah menjadi pacaran Islami. Inilah syaitan. Jadi perbuatan kesyirikan dihias-hiasi. Perbuatan kemaksiatan dihias-hiasi, semuanya baik. Dan ternyata demikian cara menggoda sejak dahulu Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman kita sekarang ini, menghias-hiasi perbuatan yang jelek. Kaum Ad, kaum Samud juga demikian. Wa ada wa Samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum syaitan. Ini kaum Ad, kaum Samud ternyata dihias-hiasi oleh syaitan. Ratu Saba juga demikian, menyembah matahari. Kata Hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Ini kata Hudhud ketika datang dari Yaman melaporkan kepada Sulaiman. Wahai Sulaiman, aku mendapati seorang ratu, tetapi ratu ini menyembah matahari, bukan Allah SWT. Wa zayyana lahum syaitan, syaitan yang hias-hiasi ratu Saba. Demikian pula juga Fir'aun. Wa kadzalika zayyana li Fir'auna su'u amalihi wa sudda 'an sabil. Fir'aun dihias-hiasi oleh iblis. Termasuk orang-orang kufar Quraisy juga demikian. Mereka memerangi agama ini. Wa zayyana syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawman nas wa inni jarul lakum. Syaitan menghias-hias si iblis ini dan memberikan dukungan kepada orang-orang kufar Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin, untuk memerangi agama ini. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk bagaimanakah manusia itu terseret, perbuatannya jelek dihias-hiasi dengan kebaikan. Selanjutnya, cara selanjutnya, dengan membuat perpecahan sesama manusia antara istri, antara saudara dengan saudara yang lain, dan juga antara kaum dan kaum yang lainnya. Rasulullah mengatakan, inna iblis yadu'a arsahu alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tapi bukan yang disebutkan dalam buku-buku jin itu, di mana singgasananya segitiga Bermuda di laut Atlantik sana. Bukan. Bagaimana kita mengetahui singgasananya di sana? Walaupun mungkin ada keanehan-keanehan, berapa banyak kapal-kapal sampai sana hilang. Yang disinyalir itu singgasananya iblis. Kita percaya iblis memiliki ars. Arsnya di atas air, tetapi kita enggak bisa mentakyin di mana arsnya. Kemudian si iblis ini mengutus saraya tentara-tentaranya. Dan yang paling dekat kedudukannya, yang paling besar fitnahnya. Datang setan kepada iblis, "Wahai iblis, lapor. Aku sudah berbuat fa'altu kada wa kada." Iblis mengatakan, maaf atas syai'an, kami belum berbuat apa-apa. Balik lagi, datang lagi, lapor wahai iblis. Ma taraktu illa faraktu bainah wa baina ahlihi. Aku tidak meninggalkan si fulan sampai aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Kemudian didekatkan oleh iblis, nikma anta, kamu sebaik-baik orang. Ya, kamu telah berhasil menggoda manusia, memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Demikian pula juga memisahkan seorang dengan saudaranya. Kita ingat bagaimanakah keluarga Nabi Yakub? Ada Yusuf, ada yang lain-lainnya. Terjadi pertengkaran sampai Yusuf, ya, diajak bermain-main, ternyata dimasukkan di sumur, dipisahkan dengan orang tuanya. Karena orang tuanya ini sangat cinta kepada Yusuf. Irqalu la Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna wa lana usbah. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai kepada bapak kami daripada kami. Bila kami orang besar. Akhirnya timbul iri. Setelah dipisahkan yang kurang lebih 30 tahun sampai bapaknya sedih, dipisahkan dengan anak yang disayangi sampai wabayadat ainah minal huzni wa huwa kadhim. Nabi Yakub sampai putih matanya, sampai buta disebabkan menahan itu kesedihan. Ketika berjumpa lagi, apa kata Nabi Yusuf? Waja'a bikum min batwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah itu datang Nabi Yakub ke Mesir, saudara-saudaranya. Setelah apa? Mim ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati, dipisahkan oleh syaitan. Syaitan bikin perpecahan antara seseorang dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Dan selanjutnya juga membuat perpecahan dalam bentuk yang besar. Inna iblis qad ya'isa min ayyamil musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah di jaziratil Arab. Tetapi walakin yas'a fi tahris bainahum. Tetapi berusaha untuk membuat adu domba di antara mereka. Akhani a'azani wa a'azakumullah. Selanjutnya, cara yang lain dengan menakut-nakuti manusia. Ditakut-takuti sehingga manusia ini, orang-orang beriman ini menjadi takut. Takut berperang menghadapi Amerika. Ya, bagaimana Amerika ini senjatanya canggih, kita enggak memiliki apa-apa, kita perang mesti kalah terus. Dibikin takut. Demikian pula juga Nabi Muhammad ditakut-takut dengan pasukan yang besar untuk menyerang Madinah. Kemudian dikatakan innama dzalikum syaiton yukhawifu auliya'ah fala takhafuhum makhafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut, itulah syaiton menakut-nakuti manusia sehingga enggak berani menghadapi orang kufar, tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Mungkin di sana ada orang berjudi, di sana ada orang melakukan pelacuran. Ketika kita mau melarang, takut, wah ini bagaimana, mereka ini banyak orangnya, kita sedikit nanti kita akan kalah. Akhirnya kita diam, enggak berani apa? Enggak berani amar ma'ruf nahi munkar. Itulah syaitan dibisik-bisiki ketakutan kepada manusia. Selanjutnya, ditakut-takuti menjadi miskin. Innama ya'idukum syaitan, ya'idukum syaitan, bagaimana? Al-faqr, ya. Ditakut-takuti ya'idukum syaitan, terus ya, ya'idukum syaitan, ya'idukum syaitan al-faqr, ya, wa ya'muru bil fasa. Itu menakut-nakuti dengan apa? Dengan kemiskinan. Seseorang nanti khawatir, nanti kalau saya sedekahkan, saya nanti bagaimana? Terus demikian, menjadi takut. Takut berperang dengan orang kufar, takut untuk amar ma'ruf, takut untuk bersedekah. Dan selanjutnya juga setan membuat angan-angan yang panjang caranya. Jadi lah kita ini bermaksiat, nanti aja kalau sudah tua kita bertobat. Jadi menunda-nunda seorang, ya, menunda-nunda bagaimanakah supaya ya nanti saja. Begitu sampai mati terlambat, maka kita hendaknya bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana telah diterangkan kemarin, kita ini musyara'ah, ya. Bersegera untuk berbuat kebajikan. Jangan kita menunda-nunda. Ya. Ya induhum wa yamannihim, syaitan bikin angan-angan yang panjang. Baik, ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Demikian hubungan yang kita sebutkan dari awal manusia diciptakan ketika berjumpa di surga, kemudian sampai sekarang ini, bahwa kita memiliki alaqah dengan malaikat dan juga memiliki alaqah dengan syaitan-syaitan. Yang syaitan itu bukan lari dari kita kemudian meninggalkan kita, tidak, terus berusaha untuk menggoda manusia, untuk menyeret manusia ke dalam lembah kehinaan. Dan yang ditujukan, yang tujuan akhir mereka, syaitan-syaitan itu, untuk bagaimana manusia masuk dalam neraka menjadi teman-teman mereka nanti. Ikhwani a'azani wa jazakumullah, mungkin demikian tausiah pada pagi hari ini, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,